Dan yang lainnya, dan ini permintaan yang dari awal tadi, kita bermain sportif yang dahulu kita dahulukan. Gitu Pak Nurhadi ya. Oke, ini masih ditunggu lagunya dari beliau Bapak Nurhadi tadi, Makade dan Minyak Wangi. Insya Allah saya tidak lupa ya Pak ya, mohon kesabarannya untuk menunggu lagunya. Kali ini Dek Rika ada Munafik terlebih dulu. Barang El Cinta, Sistai Music. Iya, juga nanti buat Mas Ali ya atau Mas Gondrong, dimanapun Anda berada nanti dimohon dari sang pengantinnya untuk bergabung bareng El Cinta ya Mas ya. Untuk melantunkan satu atau dua buah lagu, tentunya dibingkiskan buat kedua mempelai. Oke. Dalam bicara selalu dusta, mengingkari janji-janji. Berkhianat bila dipercaya, hati dan lahirnya tak sama. satu demi satu permintaan lagu kesidah sudah kita penuhi. Yang terakhir tadi ada Mu.